Toh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan kepada sahabat ini untuk berdiri, mengerjakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid, ya, dan beliau tidak memberikan keringanan pada sahabat tersebut dengan alasan mendengarkan khutbah, menunjukkan bahwa melaksanakan sholat tahiyatul masjid adalah perkara yang lebih wajib, perkara yang lebih wajib, sampai dia diperbolehkan untuk meninggalkan mendengarkan khutbah demi untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong khutbahnya. Beliau memotong khutbahnya yang semestinya beliau menyampaikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin, beliau memotongnya demi untuk memerintahkan pada sahabat tersebut agar dia mengerjakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Maka ini menunjukkan sangat ditekankannya dan tidak pernah dinukilkan sedikit pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau meninggalkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Maka ini sangat jelas sekali menunjukkan wajibnya sholat tahiyatul masjid. Ada sebagian mereka dari kalangan para ulama yang berdalil dengan hadith-hadith yang mujmal, yang sifatnya global. Di antara mereka misalnya ada yang berdalil dengan hadith ketika salah seorang sahabat masuk ke majelis pada hari Jumat dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, lalu kemudian orang ini melangkahi leher-leher kaum muslimin, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ijlis faqad adaita, duduklah kamu, maka sungguh engkau telah mengganggu kaum muslimin. Karena dia masuk, dia langkahi leher-leher orang untuk mengambil saf yang di depan. Maka ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, di sini tidak disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Namun ini adalah hadis yang sifatnya global. Boleh jadi sahabat tersebut sudah mengerjakan tahiyatul masjid di belakang, kemudian dia maju setelah selesai mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ya, tidak disebutkannya bukan berarti tidak ada. Nah, karena ada kemungkinan dia telah mengerjakan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu lagi mengulangi perintahnya untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Berbeda dengan sahabat yang pertama tadi, ketika dia masuk memang dia belum mengerjakan sholat sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong khutbahnya dan memerintahkan dia mengerjakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Maka di sana ada dalil-dalil yang lain yang dijadikan hujjah oleh jumhur. Namun sebagaimana yang kita sebutkan bahwa dalil-dalil yang berpendapat wajibnya sholat tahiyatul masjid lebih kuat, lebih kuat sebagaimana yang telah kita sebutkan. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala juga menyebutkan secara rinci tentang permasalahan ini dalam kitab beliau Nailul Autar, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, dalam hal mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Apakah di waktu-waktu yang diperbolehkan seorang mengerjakan sholat ataupun di waktu-waktu terlarang, seperti misalnya ba'dal asr atau ba'da sholatil fajr, maka diperbolehkan. Sebab sholat tahiyatul masjid termasuk di antara sholat yang memiliki sebab. Sholat apa saja yang ada sebabnya diperbolehkan seorang untuk mengerjakan sholat tersebut apabila ada sebabnya, walaupun bertepatan dengan waktu-waktu terlarang, waktu-waktu yang dilarang sholat. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang dilarangnya sholat pada waktu-waktu tersebut, dilarang untuk mengerjakan sholat-sholat yang bersifat mutlak, tidak ada sebabnya. Misalnya setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Seorang setelah sholat asar dia ingin sholat, yang penting sholat, ya. Ingin sholat saja, ya boleh pada asalnya, akan tetapi tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Pada waktu duha misalnya, seorang ingin sholat, silahkan, sholat mutlak, silahkan, boleh. Nah, akan tetapi pada waktu-waktu terlarang tidak diperbolehkan, kecuali sholat yang ada sebabnya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengerjakan sholat sesudah asar, yang mana sholat itu adalah merupakan sholat qadha dari sholat sunnah yang biasanya beliau kerjakan setelah sholat duhur. Disebabkan karena ada keperluan, kesibukan pada waktu sehabis sholat duhur, beliau tidak sempat mengerjakan sholat sunnah sesudah duhur, maka beliau mengqadanya setelah mengerjakan sholatul asr. Ada sebabnya, maka ini diperbolehkan. Demikian pula dua orang sahabat